Jenderawo dumateng Forbimda Kabupaten Ponorogo sinareng warga masyarakat ing adat Desa Pangkal Sawu Ponorogo mari wujudkan Ponorogo hebat.

wong ayu. Jelali bola PT ini Mbah Mulyono loh iki. Penak-penak. Passwordnya piye mas? Penak-penak. Ayo yo. Aku pasin motok baik. Timbang aku bisa karo kowe. Kalau tak wanita beri wani. Kalung klapa paribasan tresna mujeng bol etok-etokan. Tulungan aku iki aja nganti aku kok ojati welasana awa iki timbang bisa luwe bece bali kok wengis temen hatimu ninggal aku ae balik nang resno aja nganti udar ilang masa naga pertala Mbak Wilis Mbak Erna monggo katuran jumeneng aturan cuma nang monggo saya sih. Ya bang, besok deh. Thank you. barometer jaranan Ponorogo. Ah! Rasulullah. jaranane wong Ponorogo. Saka loro sewelas. Audio Production. Garai metu. Sing mari metu ya, Mbak. Empuk jeru. Paspote piye, Mas? Empuk jeru. Kiu-kiu ngono lho, Mas. Kiu-kiu. Mbak Wilis, salam Mbak Fitri. Pak Putri panjenengan kok tepang kalih Mas Wakit, Mbak? Niki anu Mbak, riyen niku kan mantan. Pasangan kula. Pasangan oh. Maksudnya pasangan nyanyi, Mbak. Oh, alah. Oh, alah pas kae to, Mbak. Nggih. Eling. Kalih panjenenganipun Bapak Win niki lho, Mbak. Oh, oh alhamdulillah iki nggih pasangan. Iki mantan. Oh, kabar-kabar lho Pak Win nggih. Pasangan. Ya, ya Mas Win ora omong ngono ya. Lanjut nggih, Mbak. Nggih, monggo. Koyo ngene lho. Thank you. Wilis. Pun medal, Mbak. Cek. Pun medal. Kalem. Pun medal. Medal setitik, Mas. Si arep metu neh ketoke, Mas. Oh, ngono. Dibuat saya satu kandang. Iya, iya. Ampun. Pak Geti, Mbak Wilis. Mas Alah. Mbak Wilis. Halo, Mbak. Mereka asmane Mas Alek, Mbak Wilis. Mas Alek. Ya ampun, Mas. Sampe kok ngomong-ngomong wis mikine, Mas. Mas Alah. Disimpan, Mas. Lah iya, Pak. Cukup toh ya. Rasane. Ketoke wedi Mbak karo aku. Nggih. Dereng sunat, Mbak niki. Dereng, nggih. Pancen Mas Alek niku wisinan. Wisinan. Dene Mas wisinan niki keplakane saestu. Saestu. Sekali plek ngono tenan, Mbak. Gek bisa Mas Semar porene to, Mas. Mas. Aku iki kok semangat Mbak bengi iki. Oh iya. Iya, iya. Telasne riyen Mbak Wile. Telasne riyen to. Marep rene ya, Mbak. Iya oleh aku. Kok buri ae wis cukup. Koyangin